Naon maksud maneh magati jayalanan? Hai? Aya naon maksud maneh buta? Hayang naon coba nyarita? Bisi aya nu dipika hayang kaula mawar dahareun jeung pakeun. Ke anan. Heulanan kaula bade cumaros. Dupi ieu teh bade angkat ka mana, mulih ti mana? Bade arangkat ka mana? Mulih ti mana? Sakitu nun. Kia buta. Terus. Kaula teh eudeuk saserahan ka nagara Mandraka. Tapi si anjeun teh nyaho ka ieu Prabu Anom cadangan raja Astina tingkat Prabu Anom. Aom Suyodana. Oh, iya. Takaulah hiji wiku anu minuh ku ilmu. Dangiang anu geus kakoncara. Apal ka dieu? Kenyaan we. Saha? Duka atuh. Heis. Saha jenengan? Resi Drona. Hiji wiku tingkat resi. Oh, camuhun. Camuhun. Oh, sumuhun iyes. Ari kitu mana yang magatik naon? Hapunten kaula sanes bade ngaganggu. Sanes bade ngagarong. Mung kaula buta anu keur ngolah tapak bari leuleumpangan jeung teu barang dahar. Jadi ku kitu nangan kaula nya akara ranjin. Anu bade ditikah teh Dewi Surti kantinya. Aik! Nyahoan paman. Oh benar. Putrana Prabu Salayak. Di payunya direbut ku bola dewa. Kakrasana Prabu Anom di Mandura. Dewi Rawati. Nyahoan. Tak ayina oge yusana spijodohin anyun. Kitu katerangan uka baca hasil ilham dina waktu kula tapak marulih diwe. Ya lo sia ye sesekelan munggu kurang ajar. Haling mentung ngahang ajaran. Ih kaula mah nya. Anger kurang ajar sia ngareureuwas ka aing. Dipodaran si haling buta. Surti kanti pi pamajikanna aing geus moal bisa dirobah deui. Naon ieu teh? Kepung anger kepung aswadana. Dun. Paehan, paehan. Namanya ah dulur jadi jauh-jauh udah panjang gantar. Iya. Ayo dongkap ka itu istu bakal mologong dewa. Mutung kahlangan sia. Dipaehan gue ulan dipaehan. Oh nyamanga atuh mangga. Ayo saya nama teu kedah ngarepotkeun make jeung maehan naon teh. Najan teu dipaehan ku anjeun ge da bakal jengker uing teh. Ngan soal marot heula paneuri ka teuing uing heula ka teuing anjeun heula. Unyuk sia. Oh, aya nyarita jeung monyet mah ulah bener atuh. Ya. Ai ai. Naon kabanyaran? Bangsat. Oh, mane bangsat nya uing meureun deuk gagarongan. Ya. Seuri sia. Ya, gumujeng. Pat iya. Sanang. Ha, tutuk ulu ulu ayo ayo nyeret alu. Wah, ya. Waduh. Itu. Salanana sore. Salanana sapatuna. Ganti kaborman, ganti. Dulu itu, dulu itu minum, dulu bujur batuk. Bujur batuk. Batuk bujur. Iya, acuh kagegelan dia. Ya Allah. Ampun. Hampun. Pusaka panah aing, pusaka panah robala. Tanah basat. Aduh, boa adi aing mah kadar ngingetan kitu sotenya jauh-jauh panjang gagang. Oh, sok wae sok. Jurusasanu. Jurusasanu. Gusti ieu ngalah nyeri. Dua putar langit tanpa pikiran tanpa karena ngajadi cahaya daya sanes betara indra sareng betara bayu. Tugas dewa geusan ngahalangan urang Kurawa. Memang kangun dewa teu tiasa ngawilah-wilah sanajan ka urang astina ka asih makanya ah tetep. Ulah dugi ka tebih-tebih nyegel suruk ini telah kesurtikan tiga sanes pijuruin anak anjena. Namun putak kabuka rahasia ku senjata. Robala anu dipentangkan ku drusa sama. Percaya sekaring mawang. Dewa-dewa iya padamu berkah sekali bawa dewa padamu senyekir kastori kastori. Ngandika sang Betara Indra mekaten. Ame. Ayo geuning Mahadewa. Yo. Drona. Iya kaula Eyang. Waduh Eyang, hapunten manawi teh sanes salira. Kula negrakeun kanya bari aya hubungan tugas ti mah ulun. Keur ngahalangan diri maneh. Dewi Surti kanti lain pijeureun anjeun lain hak anjeun jadi karunya anjeun teh. Estu babahanan ti kamari ti mangkukna Erawati kamili ku batur da sirik jodona kakrasana Prabu Anom di Mandura. Oh. Atu ayeuna kaayaan Surti kanti bakal kapijodo ku wong lian lain ku anjeun. Kapi garwara Surti kanti bakal ku Satria Wedalan Padepokan. Nih. Bari jeung tingkat Prabu Anom di sakiduleun kulon nagara anjeun. Jadi lain jodo keneh anjeun. Jadi ku kituna masih kena rada anggang mangsa kahalangan ku 2 taun 3 taun deui munur we mending mulang tas. Nih. Pamengeyang bari dibuktoskeun we jodo sanes-sanesna mah bari dibuktoskeun. Hayang sidik ku bukti waspada ku nyatana pameng. Pamung ieu kabaya meunang ngaput naon deui. Capatu meunang pecen. Aduh, meunang pecen. Cibaduyut. Cibaduyut. Pamung Eyang hoyong dibuktoskeun muga-muga we tiasa ditarekahan ka pijodo ku diri kula. Ulah, pamung. Bana dibuktoskeun upami Eyang bohong teu ka pijodo kula teu kaula, awas sawarga diamuk ku kaula. Diruksak ku kaula. Oh, nya aik itu memang sabodo. Prak teh teuing kaula deuk ngulang di kakahyangan sabodo. Murugul anjeun kula mah nya ah. Uraras cina sadaya daya kapersayaan sanajan dihalangan ku Sang Hyang Indra sareng Bayu. Tetap itikana sidik hayang kubukti waspada hayang kunyata. Lajeng aletan lumampah di kamandraka. Mangkehing bakal tumekaka dayuh mandraka. Kantos Kang Winur Sita. Kocapawan pening sakiduleun eta tempat ayah hiji. Tempat anu laluasa geusan ngulah tapa. Aya satria anu nuju tapa kur hujah ka kasana siang tega kana tuang ngip tega kana kulem. Istilahna saweg tapa kur aya hal kapalai anu matrat. Istilahnya pidiringi satraga teu aya sanes satria wedalan ti negara Angga utawi Ngawangga. Kakasih Naraden Aradea dupi Aradea teh nyaeta dipati Karna dina sepuhna atanapi dina mangsana ayeuna memang kawentar Raden Bangbang Aradea margi nyutat jenengan Rama anu ngukutna Prabu Rada ti Angga. Ibuna Dewi Rati namungnya kitu. Sok aya dongeng kirarencanganna cenahna telakeun yen Aradea teh sanes putra aslina Prabu Rada sareng Dewi Radi pamenak ti sisi walungan Gangga di pepian di simutan sarta di tumpangan enong. Yen budak uangan ngaranna istilah jaman orok mah nyata anu dipiceun ku hiji inung anu tanpa tanggung jawab. Jadi jika Aradea hiji orok anu kengeng hubungan tanpa pertikahan. Atanapi hiji inung atawa bapak anu tewasak ngurusna. Atuh ieu hal jadi pokok. Neteli dina galih Naraden Aradea. Hari naroskin karama anu ngukut Prabu Rada sareng ibuna Dewi Radi tetep. Ien Aradea putra anjeunna. Nanging kapercayaan langkung seueur karerencangan anak di mana ameng ien Aradea teh putra kenging pamangih ti sisi cai. Di walungan Gangga kitu numutkeun katerangan atuh lajeng wae Aradea timu rasa kapenasaran nyepi diringi satraga apa berata siang tega kana tuang wengi tega ngantunkeun kulem. menekun-nekun kekesanah yang masuk masalira parantos ngarang kebong ayah di tengah kalas. Salira kantun wangkai saksa parantos dekok malah wiang-wiang katingalkan turban kulukut salirana. Siang podaluk boten kenal. Mulya brata dateng siang mahasurma. Hari mut kena kirpuranu dikandu bada. Sanajana puluhan tahun tetap mantep ngasuh ujung berapa til tetap naping dina suka dina bunga tewani ninggal keurang kudungan terek kudunya nyarengan kanumbara bari urang tengah rasa pamomo bari urang tengah rasa wujud di asuku hirup geni ngurangnya okan ini sukan wakil dan malah ubas basiri ete marah di alam mulki-mulki tebe janan minyak upetui nang di nang merang maluruh nulangkung jauh mariksa nurada angga emutan ku margi kitu tina kadadaka duga sabar sok jadi babasan wayahna singkiat mana karena kadarati pangeran saka pengesok jadi simutu jadi putus harapan Gusti saka pengesok jadi simutu jadi putus harapan lamun ayah lelengitan bari koream neangan sabar jadi kacapangan malah dipake alasan ku jalma anu elehan dina teu bisa ngalawan juragan maka kurang singkir minyak kesesak anu teu terabejaan terabejaan kumaha cenah mangga masuk masyaran kunci urang saka pengjadi pamuji kajal manu keur diuji bari nandangan kanyeur bingbang mana salawas nak maki rewas memeh mentah taya pamendak nu aja gantang balu dina kagu jungjunan cacari Dirita mah dewasa jeung dirita ya pangajengan jadi panitah batur sabar. Sabalikna saperna hakitu harati sabar. Rea nasib anu rugi kana dirita walagri kabutuh teu kasusul kahayang. Teu laksana Gusti. Dia wedalan seking negara awang igana parantes ragas selong dekuk kalayan katingal nyocor na tulang-tulang kugen turna tapa isturing keumut kainuan tegedaku kaminan malah mas kakak tumpangan kuramut anu kusut jiga-jiga di angonnya yang manuk tangkal kai anu sakitu ageungna sarta ngemploh dauna estuni ngarang-rangan daun murag sadaya ku panas ngata paraden radea namun kaya nila selah-seladahan ayah anu jadi nyata mangrupakeun jujukut anu kasebut kemang anu kasebat kemang malati. Nih. Pertama raden-raden adina kalihina ayah mustika anu nyanak sengit angin-anginan pai uninga di bunung anung ramanung ayuga. Saha sareng di mana kitu cita-cita nama mrih soratan katinggalan dewa. Memang dina jaman pawayangan pamadegan dinya dewa anu janten kapresan teman. Atuh siapa murut kilurah saperna tina kanan dina tapa na parantos mang bulan-bulan. Uloh. Aya suara tan katinggalan anu nyelecep kana cepkeun nyai anu janten lugai tapana sarta gugah dina rasa jatina. Daya sanes engeh yang betara surya anu nyepeng pancen dina ngatur jalana sang panon poe. Curman cuwur cahaya merah. Curman cuwur cahaya merah. Gantani arung kasturian. Para surya ingkang rata sengitna ir kasuri murupu biarat sakayane ilang ngilang ilang. Rahangan di kasuaratan ketinggalan mekatun pengandika. Dah. Hidup. Gerang nyaring acina diri. Gerang gugah Akmana awak. Geracunuk lelmutan wujud. Awas gerangan cikina panona. Dengik gerangan cikina cilina. Amuk nu sayakti gerangan cikina irungna. Geraprak lamai anjin dianggu ngalisam. Gerahudang rasa anjin. Gerah obahkan lengin. Gerah usikkan hati. Berai gerah bentak. Aduh. Saha. Anu sasauran. Ulun. Regepkan Raden. Ieu kula Betara Surya anu nyangking. Jalan apa non poe. Tugas di Maha Tunggal. Cita-cita hidup. Karep hidup. Palai tingali Rama nunga yuga. Ibu anu nganu. Memang tujuan anjin henti salah. Dewi Radi etak musakan dari inung kukut. Aduh. Gitu pangrasa. Kapino. Rada. Eta bapak kukut anjin. Anu ngarawatan ti walungan gangga. Nu ngarorok anjin tepikan dewasa ayeuna ti jaman orok beureum. Tapi pribadina antara Radi. Jeung salakina nu jadi raja ngawanga tetep teu boga rasa anak. Pamangih. Tapi anak pribadi di aku. Sabab anjeuna ti kagungan putra. Ayeuna kaula dek negeskeun tapa anjeun ditarima. Bisi anjeun teu apal. Bapa anjeun nu ngayuga nyakula pisan dewa panon poe nu ngalalakon dina jaman pawayangan Hyang Betara Surya. Ya. Aduh. Ulung. Pangersa bapa kaula nu ngayuga memang bibih anaki ngan teu bisa tepung dina hubungan sacara nyareat da geus keur aya dina kagaiban kaula anjeun aya di alam nyata. Dupi kang jeung ibu nu nganung inung anjeun anu nganung tegesna Dewi Kunti Nalibrata. Di mana? Wedalan Mandura Harja putra Wasudewa putra Prabu Kunti Boja. Saderekna Prabu Wasudewa anu kapigarwa ku Pandu Dewanata. Ka eta mah pandang we inung batin atuh kula ge bapa batin. Ayeuna mah geraprak aku nu ngayuga bapa teh Prabu. Kradaya di nagara ngawanga kalayan inung anu ngewandung teh Dewi Radi. Lamun anjeun nongong nukang ka Radi jeung karadaya hartina dosa tur doraka hirup. Sakitu we ti diri kula. Aduh. Nuhun ulun kana pangasih salira panjenengan. Dijabat ti kitu. Ieu kadeuleuh ti kaula geura pake pusaka baju kre. Anu geus moal bisa teu aku pakarang moal panas ku seuneu sarta moal basih ku cai. Jabat ti kitu. Ieu kaula boga panah linuhung. Ngaranana panah Druwasa anu tangtu. Druwasa.